إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan, karunia, anugerah, taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa bermajlis kembali dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dari Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimallahu taala. Dan kita sampai pada penjelasan masih tentang hadis Jibril alaihi salam yang menerangkan tentang tingkatan-tingkatan Islam, dan kita mengambil penjelasan atau kita ambil penjelasan tentang rukun Islam yang pertama, persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan juga persaksian bahwasannya tidak ada yang berhak diikuti secara mutlak selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana di pertemuan sebelumnya, untuk menyempurnakan faedah kita ambil juga tentang pembatal-pembatal Islam. Enam pembatal telah kita ambil. Nah, dan kita sekarang masuk di malam ini insyaallah di pembatal yang ketujuh. Di antara pembatal kalimat la ilaha illallah, pembatal keislaman seorang, yang ketujuh adalah as-sihru, sihir. Baik dia melakukan praktek sihir atau dia meminta bantuan orang untuk melakukan sihir, dua-duanya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sihir itu secara bahasa maknanya adalah ma khafiya wa latufa sababuhu, sesuatu yang samar, sesuatu yang samar dan tidak terang sebabnya, itu namanya sihir secara bahasa. Nah, oleh karenanya waktu kita makan sahur itu dinamakan waktu sahar, asalnya itu sama, sin ha ra, waktu sahur, waktu sahar. Maknanya apa? Masuk waktu di mana keadaan pada waktu itu samar-samar dan tidak terang, ya kan? Waktu sahur kan demikian. Samar dan tidak terang. Nah, asal katanya itu sama. As-sihru. Taib. Dan sihir itu terbagi menjadi dua. Ada sihir yang hakiki, ada sihir yang khayali, khayal. Sihir hakiki itu sihir yang memang pengaruhnya itu langsung berdampak kepada orang yang disihir. Sihir yang berupa, biasanya berupa ikatan-ikatan, jampi-jampi, nam, mantra-mantra yang dia meminta bantuan syaitan, meminta bantuan jin untuk melakukan, untuk mensihir orang yang dia kehendaki. Dan ini memiliki pengaruh, terkadang sampai meninggal, terkadang menjadi hilang akalnya atau gila, terkadang menjadi sakit. Nah, sihir hakiki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab nuzul turunnya surat Al-Falaq, An-Nas, di antaranya adalah tatkala seorang Yahudi, Labib bin Al-Aqsam, menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan menggunakan helaian dari rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jenis yang kedua adalah sihir khayali, sihir yang berupa tipuan. Nah, sihir yang berupa tipuan, yang seakan-akan mata kita yang biasa itu melihat secara nyata, tetapi itu sebenarnya adalah tipuan. Tetapi itu sebenarnya adalah tipuan. Nah, ini sihir. Di antara bentuk-bentuk sihir ya, misalnya sihir yang hakiki, pelet, ya, itu kan langsung berdampak. Seseorang yang menjadikan asalnya tidak saling mencintai, tidak saling suka, menjadi suka. Seseorang yang atau sebaliknya, seseorang yang asalnya itu saling suka, saling mencintai, suami istri, menjadi benci. Nah, itu sihir hakiki. Tenun, ya, nama lain dari itu semua. Tenun, apa lagi? Teluh. Nah, tenun, teluh, santet, dan lain sebagainya. Nah, itu sihir hakiki. Tetapi semua itu bisa terjadi semata-mata memang atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Allah kehendaki dalam rangka menguji. Nah, karena sebagian sekte yang dinamakan dengan sekte Mu'tazilah, sekte Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya sihir. Sihir itu enggak ada dalam Islam. Nah, sihir itu enggak ada dalam Islam. Bahkan sebagian kelompok mereka mengkafirkan orang yang meyakini adanya sihir. Itu namanya Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah. Tetapi yang benar, sihir itu memang ada. Lihat, kalau tidak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memperingatkan kepada kita. Di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, juga Imam Muslim, lihat hadis muttafaq alaih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah, tinggalkanlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama beliau sebutkan asyirku, syirik, jelas ini membinasakan. Yang kedua beliau sebut as-sihru, sihir. Ini termasuk perkara yang membinasakan seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ini ayat berbicara khusus tentang sihir. Nah, ayat yang berbicara khusus tentang sihir. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menetapkan. Dan mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh syaitan di masa kerajaannya Sulaiman. Mereka kira mukjizat yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam itu bagian dari sihir, padahal tidak. Nah. Wa ma kafara Sulaimanu. Sulaiman alaihissalam sekali-kali tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajari manusia sihir syaitan. Jadi tidak ada sihir itu kecuali pasti atas bantuan syaitan. Tidak ada sihir kecuali pasti mengajak, menyeru orang yang mempraktekannya, orang yang meminta bantuan kepadanya untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sihir, klenik, itu 11-12. Nah, hampir sama. Tayyib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian dengan Allah turunkan malaikat di Babilonia yang bernama Harut wa Marut. Dan tidaklah dua malaikat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَكُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَقْفُرْ. Tidaklah kedua malaikat ini, mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian, maka janganlah kalian kufur. Jangan kalian kufur, jangan kalian mempelajari sihir yang bisa memisahkan seorang suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Nah, tetapi itu semua terjadi, kita katakan, nah, berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semua terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bidarrihim syai'an. Dan mereka, tukang-tukang sihir itu, tidak akan bisa mencelakakan, membahayakan seorang pun, illa kecuali setelah atau kecuali dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luka Allah menghendaki demikian dan demikian, Allah menghendaki sihir. Itu semua bentuk ujian. La yus'alu amma taf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi makhluklah manusia yang nanti akan ditanya apa yang dia lakukan. Jangan bertanya demikian, kenapa Allah menghendaki demikian dan demikian. Itu sesuai dengan keadilan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita hanya meyakini saja. Nah, kewajiban kita hanya meyakini, mengetahui keburukannya, kejelekannya, agar kita bisa menjauh dari perbuatan tersebut, perbuatan sihir. Nah, baik sihir yang hakiki maupun sihir yang khayali. Khayal. Sihir yang khayal itu sihir yang tadi kita sebutkan, seakan-akan itu terjadi, padahal itu adalah palsu. Orang yang dipotong kepalanya, pisah kepalanya, kemudian bisa jadi satu lagi. Makan beling. Api dimasukkan ke dalam mulutnya. Sihir inilah yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Nah, itu sihir khayali, bukan hakiki, sihir khayali. Tatkala mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka. Berkumpul ini. Mereka menantang Musa alaihissalam. Kata Musa alaihissalam, silakan kalian kumpulkan seluruh tukang sihir yang ada. Dipanggil semua oleh Fir'aun, seluruh tukang sihir. Musa alaihissalam sendirian, dan di situ disaksikan seluruh kaum. Mereka menantang, wahai Musa, alqi, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Kata Musa alaihissalam, kalian dulu lemparkan itu. Maka mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka, tukang sihir Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukhayyalu ilaihi min sihrihim innaha tas'a. Yukhayyalu alaihim atau yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan. Nah, ditampakkan seolah-olah itu benar. Apa yang dilemparkan oleh tukang sihir Fir'aun itu, tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka, itu berubah menjadi ular yang bergerak. Saharu a'yunan nasi wastarhabahum. Saharu, mereka mensihir mata-mata manusia. Mensihir, mengkhayalkan. Nah, seakan-akan itu betul-betul ular. Wastarhabuhum. Hingga kemudian orang-orang yang menyaksikan ini merasa takut, mundur. Tetapi Musa tahu ini adalah sihir. Ini adalah khayal. Maka tatkala Musa melemparkan tongkatnya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, berubah betul-betul menjadi ular yang nyata. Dan tukang sihir itu faham dan tahu itu betul-betul ular yang nyata. Nah, yang memakan semua ular-ular mereka itu. Seketika seluruh tukang sihir itu sujud. Amantu bi Rabbi Musa. Nah, aku beriman dengan Rabbnya Musa. Marah Fir'aun. Kalian berani beriman sebelum aku izinkan. Wala haula wala quwata illa billah. Fir'aun. Nah, benar-benar akan aku salib kalian. Tukang sihir sendiri faham dan tahu. Ini bukan khayal. Nah, ini betul-betul ular. Adapun yang mereka lakukan kepada manusia, mensihir mata-mata mereka, mengkhayalkan. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Masa mau kita ingkari? Mengatakan sihir itu enggak ada. Enggak ada, kalau ada saya yang mau disihir. Sombong. Nah, kewajiban kita hanya menetapkan, meyakini apa yang datang dalam berita-berita di dalam Al-Quran. Dan juga ketetapan-ketetapan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam hadisnya yang sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang keliru pula adalah mengobati sihir dengan sihir. Ini tidak boleh. Nah, mengobati sihir dengan sihir, kemasukan misalnya, kerasukan, nah, diobatinya dengan sihir pula, nah, ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha, seingat saya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yuflihu sahiru haitsu ata. Dan tidak akan pernah beruntung tukang sihir itu dari manapun dia datangnya. Tidak pernah beruntung. Sehingga tidak boleh seseorang mengobati orang yang terkena sihir dengan menggunakan sihir. Nah, dukun dilawan dengan dukun. Tidak boleh. Tayyib. Lantas bagaimana? Ya, dengan menggunakan ruqyah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditetapkan di dalam sunnah. Dibacakan Al-Falaq, dibacakan An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dibacakan Al-Quran. Nah, dimandikan dengan 6 helai atau 7 helai daun sidr, daun bidara, diminumkan zam-zam. Nah, tayyib. Kemudian juga makan 7 butir kurma ajwa, kurma nabi di pagi hari. Itu diantara bentuk, nah, metodologi di dalam mengobati orang-orang yang terkena sihir. Dan juga tidak kalah penting adalah mengisi jiwanya. Mengisi jiwanya dengan akidah yang benar. Nah, dengan akidah yang benar. tidak kosong. Ini yang paling penting. Tayib. Kemudian pembatal Islam yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu, menyokong, mendukung orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Ini termasuk pembatal Islam. Membantu, mendukung, menyokong orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Nah, karena semata-mata beda suku, nah maka dia bantu misalnya. Enggak boleh yang demikian. Karena semata-mata beda negara, dia bantu. Enggak boleh. Selama dia masih muslim, nah, tidak boleh membantu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum." Barang siapa yang dia wala, barang siapa yang dia mengasihi, menyayangi, mendukung, membantu mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia sudah masuk ke dalam kelompoknya mereka, orang-orang musyrikin. Siapa saja dari kalangan muslimin yang awalnya kaum muslimin, kok membantu, mendukung, menyokong orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin di dalam memerangi kaum muslimin, maka mereka telah satu barisan dengan mereka, orang-orang musyrikin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Nah, saudaranya sesama muslimin harusnya ditolong, dicintai, ini malah diperangi, dibenci. Tayyib. Orang-orang musyrikin yang harusnya dibenci, diperangi, ini malah dicintai dan ditolong. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah kau dapatkan suatu kaum yang mereka itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Tapi ada kok itu, pakainya peci putih ini itu, tapi mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Munafiq. Nah, i'tiqad maupun nifaq, berarti di dalam dirinya terdapat nifaq, bibit-bibit nifaq. Nah, tidak akan kau dapati orang-orang yang mereka itu loyal, cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kataba fi qulubihimul imana. Mereka itulah orang-orang yang dicatat keimanan di dalam hatinya oleh Allah. Betul-betul dijadikan Al-Quran, As-Sunnah, pedoman Allah Subhanahu wa taala itu pegangan. Ayat ini turun terkait dengan kisah seorang sahabah, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Tatkala berperang, nah, Perang Badar dengan saya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah masuk Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut dalam barisannya tentara Nabi alaihi salatu wasallam. Ayah kandungnya, bapaknya sendiri berada di dalam pasukan orang-orang kafir Quraisy. ditawarkan Islam, diajak masuk Islam. Sudahlah, kalau memang belum bisa masuk Islam, tapi jangan ikut jadi pasukan mereka. Enggak mau. Bapaknya ikut jadi pasukan orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh buat? Syariat Islam memerintahkan demikian, akhirnya berperang. Anak dengan bapak. Anaknya masuk dalam barisan kaum muslimin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya berada dalam barisan orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya juga terbunuh bapaknya. Nah, inilah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati, wahai Muhammad, suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya. Kalau betul keimanannya, jujur keimanan dia kepada Allah, maka dia tidak akan pernah bisa berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Nah, maka tidak boleh kita membantu, ikut senang, kemudian ikut bergabung dengan orang-orang musyrikin dalam memerangi orang-orang muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sebagai wali, sebagai pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembatal yang kesembilan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang meyakini bahwasannya sebagian manusia itu boleh baginya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki keyakinan, orang yang meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh baginya itu untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Kemudian dia meyakini, oh boleh, kalau tingkatannya sudah tinggi enggak perlu salat. Nah, yang penting ingat. Nah, eling. Cukup. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau tingkatannya masih rendah salatnya, ya seperti ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud. Nanti kalau tingkatannya sudah tinggi, diam aja sudah dikatakan salat. Kok enggak sholat Jumat? Wah, kelihatannya aja dia di sini. Itu sebenarnya dia lagi di Mekah itu. La ilaha illallah. Kok malah masuk kamar? Kok enggak ke masjid sholat Jumat bersama dengan kaum muslimin yang lain? Itu dia lagi ke Mekah. Sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Kalau kita yang dikasih tahu, mungkin kita ini waras enggak nih orang ini. Nah, kalau dia meyakini sebagian manusia boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batal keimanannya. Dengan alasan, dengan dalih sebagaimana keluarnya Khidir alaihi salam keluar dari syariatnya Musa alaihi salam. Nabiullah Khidir. Nah, keluar dari syariatnya Musa alaihi salam. Beralasan demikian. Nah, kan seperti Khidir juga, dia tidak ikut syariatnya Musa. Nah, ada kapal ditenggelamkan, ada anak dibunuh. Khidir. Tayyib. Ini adalah pendalilan yang dipaksakan. Khidir Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kelebihan kepadanya. Bahkan Nabiullah Musa alaihi salam tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, man a'lamun nas, "Wahai Musa, siapa manusia yang paling alim ini di zaman beliau?" Musa menjawab, "Saya ya Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bahkan di sana ada yang lebih alim daripada kamu." Musa alaihi salam kemudian mencari, "Kok ada yang lebih alim daripada saya? Saya ingin belajar." "Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda?" "Wahai Khidir, izinkan aku untuk mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala." Naam. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saba ayat yang ke-28 mematahkan alasan mereka, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk kaffatan, kecuali untuk seluruh manusia, tidak dikecualikan. Seluruh manusia, nah, wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang kuning, yang coklat. Semuanya wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira," sebagai pemberi kabar gembira, "wa nadhira," dan sebagai pemberi peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Faman lam yastajib lir-rasuli wa yattabi' hadzal rasula fahuwa kafirun," maka barang siapa yang dia tidak mau menjawab seruan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan tidak mau mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar dari agama Islam. Nah, adapun Khidir, dia keluar dari ketaatan kepada Musa dikarenakan memang Musa tidak diutus untuk Khidir alaihissalam. Dikarenakan Musa memang tidak diutus untuk Khidir alaihissalam. Risalah Musa alaihissalam itu khusus untuk Bani Israel, untuk Bani Israel, anak keturunannya Ishak alaihissalam. Nah, jadi bukan dia keluar dari ketaatan kepada Musa atau dia keluar dari syariat Musa, tidak. Karena memang Musa alaihissalam tidak diutus untuk Khidir. Khidir bukan kaumnya Musa alaihissalam. Tetapi Musa diutus untuk Bani Israel. Nah, Musa diutus untuk Bani Israel. Pembatal yang ke-10 adalah al-i'radu 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling, pembatal yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya berpaling dari agama Allah? Tidak mau mempelajarinya. Tidak mau mengamalkannya. Pokoknya saya Islam, titik. Pokoknya saya Islam, titik. Loh, tapi kok Anda enggak mempelajari Islam? Salatnya gimana? Salatnya itu saya baru kemarin dapat istilah. Saya yang ikut, pokoknya gerakan imam dia ikut. Roboh-roboh gitulah bahasanya, saya lupa. Hah? Roboh gedang. Ah, rubuh gedang. Ah, haiwa. Jadi ada pertanyaan kemarin, Pak. Bagaimana sholatnya orang yang rubuh gedang? Nah, saya bingung juga, apa maksudnya rubuh gedang? Gak bisa baca, gak bisa ini, pokoknya ikut depannya aja. Baik. Ya agak panjang jawabannya. Nah, kalau dia betul-betul, pokoknya saya Islam, tidak mau mempelajari Islam. Ini loh ada kegiatan taklim, ada kegiatan belajar di masjid. Ini waktunya istirahat dong. Misalnya. Dan tidak mau mengamalkan. maka ini termasuk dari pembatal keislaman. Lah kalau dia tidak mau mempelajari Islam, bagaimana dia mau berislam dengan benar? Bersuci dengan benar. Nah, dia sangka telah bersuci, padahal belum suci. Kemudian dia bersolat, dia tidak akan diterima solatnya. Wudunya aja tidak sah. Atau sebelumnya, mohon maaf, tatkala junub, gak mandi misalnya. Mandinya mandi, bukan mandi janabah. Gak dia niatkan untuk mandi janabah misalnya. Setelah itu sholat, ya tidak sah. Harus. Nah, makanya Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, agama itu wajib atas segenap kaum muslimin. Masuk juga di sini muslimah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah. Di dalam dua ayat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi orang-orang yang mereka itu berpaling dari agama Allah. Tidak mau mempelajari agama Allah, tidak mau mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang dia berpaling, barang siapa yang dia berpaling dari mempelajari agama Islam, dari peringatanku, kata Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka baginya itu adalah kehidupan yang sempit. Walaupun mungkin banyak hartanya, tapi sempit dadanya. Rasanya masih kurang dan kurang. Kalau ada saudaranya buka usaha yang sama, tambah sempit lagi. Wah, ini saingan ini. Misalnya, gak sopan ini. Saya duluan berani-beraninya buka misalnya. Ma'isyatan dhanka, sempit. Nah, biasa untung ada kerugian, sempit dadanya. Tayyib. Itu diantara uqubah. Di antara hukuman yang Allah berikan bagi orang-orang yang mereka itu berpaling dari agama Allah. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wong kita dalam keadaan melihat saja, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, subhanallah, keadaan yang sangat dahsyat. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari yang orang itu masing-masing lari mengurusi dirinya sendiri. Gak ada lagi seorang ibu ingat sama anaknya, bayinya yang disusui. Gak ada lagi. Suami sama istri, orang tua dengan anak, dan seterusnya. Kullum masing-masing pada waktu itu, yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang pada waktu itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, itu dalam keadaan mata melihat, matahari didekatkan, sehingga seseorang itu bergantung dengan amalan saleh yang dulu dia kerjakan. Ada orang yang keringatnya sampai di mata kakinya, di betisnya, di lututnya, di perutnya, di dadanya, menutupi mulutnya, sampai ada yang tenggelam. Lah bagaimana kalau lebih-lebih lagi dalam keadaan buta? Apa sebabnya dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta? Protes ini orang. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah. Dulu datang ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, ajaran-ajaran kami. dari Al-Quran, dari As-Sunnah, fanasitaha, engkau melupakannya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, kadang masuk telinga kanan, mental, balik lagi. Nah, pura-pura, seakan-akan kayak gak pernah dengar. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka sekarang balasannya inilah, kamu juga dilupakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa imma yatiyannakum minni huda, adan apabila telah datang kepada kalian dariku petunjuk, agama, bimbingan, maka barang siapa yang dia mengambil dan dia tidak berpaling dari agama tersebut, dari petunjuk tersebut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah berikan dua jaminan bagi orang-orang yang dia mempelajari agama Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada dirinya. Maknanya diberikan rasa keamanan. Wala hum yahzanun, dan juga tidak diberikan rasa sedih. Maknanya diberikan al-farah as-surur, kebahagiaan. Orang yang pelajari agama Islam akan diberikan kebahagiaan, walaupun mungkin kehidupannya pas-pasan atau bahkan mungkin kurang, tapi dia bahagia. As-surur, karena bahagia itu bukan di materi, kebahagiaan itu di dalam hati. Laisal ghina bi kasratil 'arad, walakinnal ghina ghina'un nafsi, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Bukanlah orang dinamakan orang kaya itu dengan banyaknya harta perbendaharaan, tetapi yang dinamakan orang kaya itu adalah kaya hatinya, merasa cukup. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala datang petunjukku kepada kalian dan barang siapa yang mereka mengambil petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat. Maknanya dia akan diberikan hidayah, bimbingan dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi. Enggak tersesat. Nah, tidak dia berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri, lurus. Tidak masuk jebakan yang ini, tidak masuk jebakan yang itu, dia lurus. Fala yadhillu, tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan juga dia tidak akan binasa. Maknanya dia akan diberikan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama. Karenanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak ada yang bisa menyaingi raya dilu syai'un. Tidak ada yang bisa menyaingi, menandingi pahalanya orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, in sahhat niyyatuhu, kalau niatnya itu benar. Nah, tidak ada yang bisa menandingi pahala orang yang belajar agama Allah kalau niatnya itu benar. Diajarkan pada anaknya, dia dapatkan pahala. Anaknya mengajarkan pada temannya, dia juga dapat pahala. Temannya mengajarkan terus, dia juga mendapatkan pahala terus. Nah, walaupun dia gak punya anak, gak punya keturunan, inilah diantara keutamanya al-ilmu dibanding harta. Al-ilmu. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam mewariskan al-ilmu kepada anak keturunannya, dan terus menerus kalimat itu senantiasa ada. Waja'alaha kalimatan fi 'aqibihi, dan dia jadikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu ada pada anak keturunannya. Terus menerus ada. Nah, sehingga dari sini para a'immah, para ulama menyebutkan, tidak ada warisan yang lebih bermanfaat yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita kecuali ilmu yang bermanfaat. Tidak ada yang lebih bermanfaat warisan yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita dibanding ilmu yang bermanfaat. Kita tinggalkan harta, terkadang mereka ribut sendiri kok. Ya kan? Kita sudah meninggal misalnya, wariskan harta, ribut sendiri mereka terkadang. Nah, kakaknya enggak terima, adiknya, pak leknya minta, pak adiknya, wah macam-macam sudah. Nah, tapi kalau ilmu, kalau mereka minta, kasih. Subhanallah. Bermanfaat. Maka bersemangatlah wahai orang tua untuk memberikan warisan yang paling bermanfaat untuk anak cucu kita. Apa? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, semoga ada guna dan faedahnya, dan insyaallah di pertemuan akan datang kita sudah masuk pada rukun Islam yang kedua, yaitu menegakkan salat. Dan nanti kita akan insyaallah sedikit menjelaskan tentang apa itu salat, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana tata cara salat dan seterusnya. Nah, terkait dengan menegakkan salat. Wallahu taala alam bisawab. Nah, mungkin ada pertanyaan dari jemaah. Fal yatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa sihir. Sihir itu tidak boleh digalak dengan sihir penari. Saya ingat sejarah firman sama Nabi Musa. Ya, perintah firman sihirlah Musa. Kemudian Musa membalas itu dengan tadi dan cara tadi. Itu boleh berjalan. Yang kedua, apakah sekarang itu masih ada sihir, ada penung, tangkap dan sebagainya? Kalau toh masih ada, bagaimana orang yang tidak percaya pada hal-hal tersebut? Yang kemudian yang ketiga, kemudian itu tidak boleh membantu orang-orang kafir, orang-orang kusir dan sebagainya. Kemudian sekarang ini memang dunia terbalik. Antara kampung sama kampung itu mungkin tawar masa. Diakibatkan karena ada cekcok setelah minum-minuman. Nah, kemudian kampung satu dengan yang lain itu ada muslim-muslim. Itu termasuk perang itu sebenarnya. Assalamualaikum. Yang pertama, Nabiullah Musa alaihissalam tidak membalas dengan sihir. Nah, itu bukan sihir. Nah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, mukjizat. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa alaihissalam. Dan itu bukan sihir. Yang sihir itu adalah para tukang sihirnya Firaun. Kemudian yang kedua, apakah di zaman sekarang masih ada sihir, tenun, santet, teluh dan lain sebagainya? Jawabannya masih ada. Apa yang membedakan zaman dulu ada, zaman sekarang enggak ada? Apa? Sebabnya masih ada kan? Nah, yang mempelajarinya juga masih ada. Berarti maknanya hakikatnya masih ada kalau ada orang mempelajari. Tetapi itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Bagaimana dengan orang yang mengingkari? Nah, tidak ada itu semuanya. Orang yang mengingkari ini semua, dia mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dia mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi memperingatkan, jauhilah kalian perkara yang membinasakan, yaitu sihir. Nah, apakah itu tidak berlaku untuk kita sekarang? Berlaku. Ya kan? Nah, tidak boleh. Dan tadi kita sebutkan itu adalah orang-orang Mu'tazilah, yaitu orang-orang yang hanya bersandar kepada akal semata. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan tawur antar kampung dan yang lain sebagainya, padahal di sana muslim, di sini juga muslim. Bagaimana hukumnya? Taib. Asalnya yang demikian itu tidak boleh. Nah, berperang sesama muslim itu tidak boleh. Ya, itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Tetapi kalau kita berada pada pihak yang membela, maka kita wajib untuk membela. Nah, membela harta kita, membela diri kita, dalam artian dia mendatangi rumah kita gedor-gedor misalnya. Walaupun dia muslim, gedor-gedor rumah, kemudian serahkan harta, serahkan ini misalnya. wajib bagi kita untuk membela. Dan kalaupun kata Nabi SAW, tatkala ditanya oleh sahabah yang demikian, ya Rasulullah, kalau ada orang membegal, bahasa kita membegal ya sekarang, kalau ada orang membegal saya, nah, bagaimana ya Rasulullah, lawan. Nah, ya kalau saya bisa ngalahkan, kalau saya yang dikalahkan, maka engkau akan syahid, kata Nabi SAW. Itu termasuk dari salah satu mati syahid, bentuk mati syahid. Man duna, barang siapa yang dia membela dirinya, barang siapa yang membela hartanya, barang siapa yang membela keluarganya. Nah, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Baik. Kemudian terkait perang antar kampung, nah, yang muslim muslim, maka yang lebih utama adalah dengan didamaikan. Dengan didamaikan. Kalau kita bisa, kalau kita punya omongan yang didengar misalnya, sudah. Sabar. Sabar, jangan diladeni dulu. Itu di sana juga muslim. Nah, misalnya. Hanya saja itu masih terpengaruh oleh khamer, misalnya begitu. Maka ini juga termasuk larangan keras seseorang itu mengkonsumsi khamer. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pernah beliau memberikan wasiat, la tashrabannal khamra fa innahu ra'sul fahisyah. Jangan sekali-kali kalian mencicipi khamer, entah topi kotak, topi miring, topi apalah. Nah, jangan sekali-kali kalian minum khamer, karena khamer itu adalah pangkal dari segala macam perbuatan kejelekan. Nah, khamer. Seseorang yang minum khamer bisa membunuh ayahnya sendiri, ibunya sendiri. Waliyadu billah, bahkan bisa menzinai ibunya sendiri gara-gara khamer. Anak kandungnya sendiri gara-gara khamer. Maka dikatakan Nabi, dia adalah Rasul Fahishah, pangkal, kepala dari berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan kotor, berkelahi, ada yang lain sebagainya. Nah, tidak boleh yang demikian. Nah, wallahu ta'ala alam sebegian. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kalau Nabi Khidir keluar dari syariatnya Musa alaihissalam, apakah dia juga keluar dari tauhid dan iman? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Para nabi, para rasul itu ajarannya satu dari sisi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mentauhidkan Allah, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syariatnya Khidir berbeda dengan syariatnya Musa alaihissalam. Misal, nah, kalau pada syariat Musa ada tata cara demikian dan demikian, Nabi Khidir tidak. Itu loh yang membedakan. Syariat terkait dengan itu. Adapun yang secara asasi sama, tauhid, iman, semuanya sama. Nah, yang membedakan adalah misalnya kalau dalam syariat Nabiullah Musa sudah ada khitan, nah, bisa jadi Nabi Khidir tidak ada khitan, begitu. Karena memang Nabiullah Musa AS diutus untuk Bani Israel, bukan. Sementara Nabiullah Khidir bukanlah termasuk Bani Israel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, ilmu apa yang didapatkan Musa AS dari Khidir? Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil. Makanya Nabiullah Khidir di akhir itu kan. Nah, setelah Nabiullah Musa alaihissalam bertanya kembali, kamu kok apa namanya dinding itu kamu kok tegakkan sementara kamu nggak minta upah. Nah, di akhir itu kan Nabiullah Khidir alaihissalam memberitahukan kepada Musa alaihissalam, kenapa aku tadi membunuh, kenapa aku tadi menenggelamkan kapal itu? Karena di sebelahnya itu ada raja yang sangat zalim yang merampas setiap kapal yang dimiliki oleh orang-orang miskin itu tadi. Nah, kenapa aku kenapa anak itu tadi aku bunuh? Karena anak ini nanti dikhawatirkan saat dia tumbuh, nah, jadi remaja, dewasa, dia akan menjadikan kedua orang tuanya itu kafir. Nah, karena anaknya subhanallah begitu menggembirakan gitu. Cerdas, sehat, tampan laki-laki. Wah, sudah membuat orang itu senang. Nah, dikhawatirkan nanti orang tuanya itu ikut kepada anaknya. Nah, kemudian tatkala Khidir menegakkan dinding itu karena di bawahnya terdapat peninggalan untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang saleh itu tadi. Ta'wil, pelajaran ta'wil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ye, lah. Monggo. Yaitu tadi kita sebutkan wa ma bidharihim bihi syai'un illa biidznillah. Tukang sihir itu tidak bisa memberikan mara bahaya, madarat kepada siapapun kecuali atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara langsung enggak bisa. Itu menunjukkan bahwasanya semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara langsung tidak bisa. Nah, misalnya taib, misalnya ini kita bicara contoh. Ada orang yang enggak suka misalnya dengan si fulan. Kemudian dia datang ke dukun. Bah dukun, ini tolong ini si fulan ini kurang ajar sama saya ini. Tolong dikasih pelajaran lah, dikasih apa-apa misalnya. Walhamdulillah si fulan ini, si bapak ini misalnya rajin dia, sholatnya rajin, berjamaah di masjid, zikirnya dijaga selepas sholat, zikir pagi petang dijaga, kemudian juga membaca Al-Quran. Nah, si dukun ini nah, mengirimkan dengan bantuan syaitan, dengan bantuan jin tadi, untuk menyakiti si bapak ini, si fulan ini. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab zikir yang dia lakukan, amalan soleh yang dia lakukan, apa yang dilakukan di dukun itu enggak berpengaruh. Tetapi kasus yang kedua, si Alan, saingan usaha. Nah, misalnya sama-sama buka toko. Nah, yang ini merasa tersaingi. Datang ke dukun minta tolong. Nah, ke dukun, syirik ya, tidak boleh, ini hanya sekedar contoh saja. Nah, sementara yang punya toko ini juga jauh dari agama, jauh dari agama Allah, juga percaya klenik, kemudian juga dia juga sering datang ke dukun. Nah, akhirnya ditenun dan terjadi ini juga atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi tidak serta-merta semua yang dilakukan pasti bisa. Tidak. Semua bisa dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kehendaki ya tidak bisa. Kalau Allah tidak kehendaki juga tidak bisa. Itu hanya syarat saja. Sebagaimana ginilah yang mudahnya. Seseorang yang mau lulus dalam ujian, dia harus belajar. Kan begitu Pak ya. Orang kalau mau lulus ujian, dia harus belajar. Tetapi apakah setiap orang yang belajar pasti lulus ujian? Jawabannya, tidak. Nah, wah saya sudah belajar dari awal sampai ini. Kok hasilnya jelek ya, gak lulus. Ya memang itu tidak menjamin. Nah, itu loh, itu mendekatkan pemahaman. Nah, untuk mendekatkan maknanya, kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kalaupun Anda belajar kemudian Allah kehendaki lulus ujian, lulus. Kalau Anda sudah belajar walaupun Anda belajar dari malam sampai subuh, tapi kalau Allah kehendaki tidak lulus, ya tidak lulus. Ini namanya beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk, yang pahit maupun yang manis. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ini jelas. Nah, dan apa-apa yang kalian kehendaki, kalian inginkan, kecuali tidak akan bisa terjadi kecuali apa-apa yang memang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya, Mbak? Insyaallah. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup mungkin. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai bentuk amalan saleh kita dan memperberat amalan kita nanti di hari akhir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.